Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan akidah dari kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam al-aslu tsani, dalam pembahasan al-aslu tsani, yaitu landasan agama yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan makna syahadati anna Muhammadur Rasulullah, kandungan dan makna, atau boleh juga disebut konsekuensi dari persaksian bahwasannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Azza wa Jal. Qala, yani makna syahadati anna Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amara, yaitu menaatinya segala apa yang telah diperintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan segala apa yang telah diberitakan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajarat, dan menjauhi segala apa yang dilarang dan apa saja yang ditentangnya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan hendaknya seseorang tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ada empat makna, ada empat konsekuensi yang disebutkan manakala seorang bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Telah kita jelaskan bahwa di antara konsekuensi yang telah disebutkan di sini, menaati apa yang telah diperintahkan oleh Rasul merupakan perkara yang sangat penting. Karena apa? Karena tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wa jalla di tengah-tengah umat ini kecuali untuk ditaati. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan kepada Rasul, sekali lagi, bahwa ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul wajib untuk ditaati. Berbeda halnya dengan perintah dari selain Rasulullah alaihi salatu wasalam, baik itu dari kalangan para sahabatnya atau yang selainnya. Kecuali selain Rasul, di situ ada pengecualian. Apa saja yang diperintahkannya boleh ditaati kecuali pada perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan, maka tidak boleh seorang untuk menaatinya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah membenarkan apa yang telah diberitakan Rasul. Telah kita sebutkan contoh satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi dia untuk mengimani kebenarannya. Terkait dengan hadis lalat, ataukah ada kaitannya berita-berita yang belum terjadi? Apa berita-berita yang belum terjadi? Misalnya perkara-perkara yang terjadi nanti di hari kiamat. Ya. Baik itu berita yang masuk di akal ataupun yang tidak masuk akal. Tapi itu merupakan berita kerasulan, berita kenabian, wajib untuk ditaati atau wajib untuk diyakini kebenarannya. Barakallahu fikum, tidak boleh ditentang. Jangan sampai seorang menentang ucapan Rasul alaihi salatu wasalam yang dijadikan tandingan adalah ucapan selain Rasul, ya, baik dari kalangan para sahabat, terlebih lagi dari kalangan selain sahabat Nabi. Tidak boleh untuk ditentang. Disebutkan dalam riwayat bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulu qala Abu Bakar wal Umar. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian bencana dari atas langit berupa hujan batu. Aku mengucapkan ucapan, salah satu ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tentang, kalian bantah ucapan Nabi ini dengan ucapan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diucapkan sabda Rasul, Rasulullah bersabda demikian dan demikian, dibantah. Tapi kata sahabat Abu Bakar begini dan begitu. Tapi kata Umar bin Khattab begini dan begitu. Itu pun yang demikian tidak selamat dari ancaman. Terlebih lagi ucapan selain para sahabat. Tapi ustadku menyatakan demikian. Tapi kata syekh kami begini dan begitu. Kata kiai kami begini dan begitu. Terlebih lagi selain sahabat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini terkait dengan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, konsekuensi yang ketiga, bagi seorang yang telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kata Syekh, ijtinabu ma anhu naha wa zajara. Menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasul atau apa yang telah Rasulullah larang dan tentang. Barakallahu fikum, wajib bagi seorang menjauhinya. Tidak boleh seorang beralasan atau mencari alternatif pilihan lain untuk membolehkan larangan yang telah dilarang oleh Nabi. Mencari alternatif, mencari-cari alasan agar larangan tersebut yang semula haram jadi halal. Diakal-akali. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ma kana li mu'minin nam wa ma nam. Oke, fal ayat. Surat Al-Ahzab. Barakallahu fikum. Naam, wa ma kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah. Ya, ada kata-kata khiyaratu min amrihim. Ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Di situ disebutkan Allah dan Rasulnya. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki ataupun wanita, mukminin maupun mukminat, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perintah, sebuah larangan, kemudian ia mencari pilihan lain dari perintah tersebut atau perkara tersebut. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat setelahnya, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat, artinya menjalani apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan ia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Terkait dengan larangan menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya dengan ancaman-ancaman yang sangat keras. Allah azza wa jalla sebutkan dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang-orang yang senantiasa menyelisihi amrihi, yakni amri Rasul alaihi salatu wassalam, menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, antusibahum fitnatun. Yang pertama, hukumannya Allah akan timpakan kepada mereka fitnah. Apa itu fitnah? Telah kita sebutkan tafsir dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Atadaruna mal fitnah? Al-fitnatu hiya syirk. Tahukah kalian apa itu yang dimaksud fitnah? Pada ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an amrihi antusibahum fitnah, fitnah itu berupa kesyirikan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, fitnah yang dimaksud di sini adalah penyakit yang menimpa dalam hati seorang hamba, sehingga hamba tersebut ada kecenderungan untuk senang berbuat kemaksiatan, senang berbuat pelanggaran. Maka dijelaskan oleh para ulama, hukuman yang pertama ini itu lebih berat daripada yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama ini itu urusannya nanti di akhirat, dan azab akhirat tentunya sekian kali lipat besarnya dan pedihnya dibandingkan azab dunia. Barakallahu fikum. Au yusibahum azabun alim, atau Allah akan timpakan ke mereka azab yang sangat pedih. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini yang terkait dengan apa? Istinabu ma'an hunaha wa zajar. Sehingga syariat Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ingkarul mungkar, mengingkari berbagai macam bentuk kemungkaran, tentunya dengan berbagai tahapan-tahapan dan tingkatan yang telah kita sebutkan melalui hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Jika engkau melihat kemungkaran, kemungkaran yakni perkara-perkara yang menyelisih syariat, menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah Rasul, maka rubahlah dengan tanganmu, yakni kekuasaanmu. Jika engkau tidak mampu, maka dengan lisanmu, yakni dengan mau'izah, wan nasihah, wat tausiah, barakallahu fikum, wat tawasi bil haq, at tawasi bis sabr, diingatkan tentang kemungkaran tersebut. Wajib. Kalau tidak mampu, dengan hati, yakni dengan menjauhi majelis tersebut, barakallahu fikum, menghajarnya, dan tidak berkumpul dengan mereka, ini mengingkari dalam hati. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan ketika beliau menjelaskan terkait dengan ingkarul munkar. Banyak orang-orang yang meyakini di akhir-akhir ini muncul lagi istilah-istilah untuk menghilangkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dalam atau di tengah-tengah kaum muslimin dengan istilah at-tadakhul. At-tadakhul, apa at-tadakhul itu? Intervensi, ya. Istilah ini sebenarnya adalah istilah untuk menghilangkan satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang bernama ingkar munkar. Barakallahu fikum. Dikatakan seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan saudaranya dari perkara kemungkaran atau bersikap tegas terhadap saudaranya yang bersikap atau melakukan suatu kemungkaran atau secara terus-menerus melakukan kemungkaran, kemudian di situ ada konsekuensi sikap mautis yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, dikatakan bahwasanya yang demikian adalah sikap at-tadakhul. Maka ini barakallahu fikum adalah istilah-istilah barakallahu fikum batilah. Intervensi kah, komando kah, ya, turut campur urusan orang dan yang lainnya. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kenapa ini batil? Karena ketika tidak ada upaya saling mengingatkan, saling berinkar mungkar, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan satu kaum tersebut terlaknat seperti al-yahud wan nasara. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka, kondisi mereka al-yahud ahlul kitab, la yatanahawna an munkar, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang telah mereka lakukan. Labi sama garu yaf'alu, sungguh sangat jelek sekali apa yang telah mereka perbuat. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah beliau membaca salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aital munkar falam yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu biiqabi. Kalau ada seorang di antara kalian melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, kemudian tidak ada upaya untuk merubahnya, baik itu dengan nasihat, diingatkan, ya. Kalau bertambah parah kemudian stop, ya, tidak boleh mengajar lagi karena mafasid, mafsadahnya sangat berbahaya. Tak ada upaya kayak gitu, sudah jalan terus, jalan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw syaka ayya ummahumullah biiqabi. Dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian azabnya merata secara menyeluruh menimpa umat tersebut. Tidak pandang bulu. Semua kena. Barakallahu fikum. Baik itu azab yang sifatnya menimpa di hatinya ataupun azab yang berupa kerusakan yang ada di sana. Maka di antara sikap sayangnya seorang muslim terhadap saudaranya, mereka saling mengingatkan. Yang diingatkan husnudzon terhadap saudaranya, bahwasanya saudaranya menginginkan kebaikan untuknya. Ya. Ketika seorang berilmu tentang perkara tersebut, bahwasanya ini memang benar-benar mungkar. Apapun cara dari saudara kita, mungkin caranya keras atau halus atau yang lainnya, ketika kita menyadari bahwasanya memang saya ini mungkar, apa yang saya perbuat mungkar, sekeras apapun nasihat itu terima. Kecuali kepada orang-orang memang jahil minal juhala, orang yang gak tahu benar, dia akan memandang seorang yang keras ketika beringkar mungkar itu merupakan orang yang tidak baik. Tapi kalau kita berilmu bahwasanya memang apa yang kita lakukan itu salah, segeralah rujuk dan bertobat. Ya. Jangan terus-terusan dalam keadaan tetap melakukan kemungkaran tersebut lantaran tidak ada seorang yang mengingatkan, atau orang yang mengingatkan tadi tidak sesuai, tidak pas dengan seleranya. Lah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya, yakni seorang wajib mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatillahi azza wajalla. Wajib seorang beribadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Enggak boleh enggak wajib, atau enggak boleh diganggu gugat. Wajib. Apapun ibadahnya. Mau doa, doa cara Nabi. Mau sholat, sholatlah dengan cara Rasul. Wudu, wudulah dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau dakwah, dakwah dengan cara Nabi alaihi salatu wasallam. Apa saja yang diutamakan dalam dakwah itu, tempuh dengan cara Rasul. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam jelas-jelas adalah dakwatul haq. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, وَلِيَعْلَمْ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَتَحَقَّقْ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقًا لِلشَّرِيَةِ فِي أُمُورٍ سِتَّةٍ. Dan hendaknya seorang mengetahui bahwasannya al-mutaba'ah, upaya untuk mengikuti, meneladani Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan terrealisasi kecuali jika amalan tersebut sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Dan ini yang diikuti oleh para ulama-ulama di masa lampau sampai sekarang. Ya. Ulama-ulama madhab, baik itu Al-Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan madhab Hanafi, Al-Imam Malik bin Anas dikenal dengan madhab Maliki, yang setelahnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, yang berikutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan Al-Imam apa? Madhab Hanbali. Semuanya menganjurkan agar apa saja yang dia lakukan dari permasalahan ibadah itu mencocoki dengan dalil nas. Al-Imam Abu Hanifah Hanifah. Siapa nama Imam Abu Hanifah? Hah? Harus ingat. Hah? Siapa yang ingat? Namanya siapa? An-Nu'man bin Thabit. Itu namanya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim satu riwayat ucapan Al-Imam Ibnu Abi Anam, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyatakan la yahillu li ahadin ayyakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun. Tidak halal, haram bagi seorang pun yang mengambil pendapat kami lalu dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil pendapat itu. Artinya, kalau ada seorang imam, tapi pendapat imam ini demikian, jangan berhenti di situ. Cari, kenapa imam tersebut berpendapat demikian? Ternyata mereka punya dasarnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan, idza qultu qawlan yukhalif kitab Allah wa khabar rasuli fatruku qawli. Ini pegang baik-baik. Apabila ucapanku, apabila aku mengucapkan satu ucapan yang menyelisihi kitab Allah dan juga menyelisihi berita Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah ucapanku tersebut. Gak kemudian terus dipegang, ya, dibawa kemana-mana. Ucapan Abu Hanifah seperti ini. Menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasul. Apa yang diucapkan oleh Rasul atau menyelisihi kitabullah. Jangan diikuti pesan dari Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Kalau ada yang bertanya, kenapa Abu Hanifah dahulu gak taroja misalnya? Ya mungkin ketika itu tidak ada yang mengingatkan beliau. Tapi ucapan beliau ini termasuk bentuk rujuk beliau dari ucapan-ucapan yang menyelisihi nas. Beliau sudah berpesan, idza qultu qawlan yukhalif kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Ya. Ini pesan mereka. Enggak kemudian para pengikutnya atau para jamaahnya, para murid-muridnya diajari taklid. Pokoknya pegang ucapan saya. Ya, udah, enggak diajari seperti itu. Yang wajib seperti itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Baik dalam permasalahan akidah, ibadah, manhajiyah dan yang lainnya. Apa nasihat Rasul? Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'd. Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku, perintahku, bimbinganku. Barakallahu fiik. Langsung ditegaskan, alaikum, wajib atas kalian. Tapi kalau selain Rasul, apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di sini? Kalau tidak sesuai dengan kitab Allah, wa sunnati Rasulillah, wa khabar Rasul, tinggalkan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Syekhu Asy-Syafi'i rahimahullah, gurunya Al-Imam Syafi'i, Imam Malik. Sampai-sampai karena saking cintanya kepada Imam Syafi'i, kebanyakan orang itu akhirnya kebablasan. Gak mau nerima selain pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi ini Imam Malik. Enggak, pokoknya Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Barakallahu. Imam Syafi'i rahimahullah mengambil ilmu dari Imam Malik. Kalau boleh dikatakan sebab pinternya selain Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Azza wa Jalla, Imam Malik bin Anas gurunya. Kok enggak mau dengan pendapatnya Imam Malik? Ikhwani fid din, azzana Allah wa iyyakum. Qala innama ana basharun ukhti wa usibu fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuhu. Hanyalah aku ini manusia biasa, bisa salah dan bisa benar, namanya manusia. Maka lihatlah, perhatikanlah, telitilah segala apa yang aku ucapkan dari pendapatku. Semua yang memang sesuai dengan Alkitab was sunnah, ambil. Jika ucapannya, pendapatnya itu memang sesuai. Oh, di ayat memang ada. Di dalam hadis pun juga ditegaskan. Apa yang ditegaskan oleh Imam Malik memang benar. Ya. Maka ambil, pakai pendapat itu. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitabi was sunnah atau yuwafiqil kitabi was sunnah fatrukuhu. Dan segala apa yang tidak mencocoki Alkitab was sunnah, tinggal, jangan diambil. Enggak kemudian sampai pokoknya mau benar dan enggak ini. Ulama-ulama mereka enggak mengajarkan demikian. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu adalah pendapatku. Nah, kalau ada hadis yang sahih, itu adalah pendapatku. Barakallahu fiik. Ini termasuk bentuk penegasan mereka, mereka menghindarkan diri dari taklid. Dan mengajarkan kepada umat ini yang datang setelahnya, itu harus ilmiah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yang sebenarnya ini pernah dibahas, tapi tidak mengapa diingatkan kembali dengan pembahasan yang serupa biar tidak lupa. Naam. Kata Syekh tadi, hendaknya seorang mengetahui bahwasannya sikap meneladani Rasul, sikap mutaba'ah, mengikuti bimbingan Rasul, tidak akan terrealisasi kecuali jika amalan tersebut menyesuaikan dan cocok dalam syariat dalam 6 perkara. Yang pertama, sababuhu, sebabnya. Maksudnya sebabnya apa? Ya, ini sebab amalan tersebut diamalkan. Harus mencocoki. Yang kedua, jinsuhu, jenisnya. Yang ketiga, qadruhu, ukurannya. Ukurannya, takarannya, hitungannya harus disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Qala wa kaifiyatuhu, metodenya, tata caranya. Yang kelima, zamanuhu, waktunya. Yang Keenam, makanuhu, tempatnya. Kalau itu memang terkait ibadah yang ada kaitannya dengan tempat. Lalu kemudian Syekh menyebutkan contoh dari masing-masing poin yang wajib diteliti, di cross check dulu, ya, apakah memang benar ibadah yang dia lakukan ini cocok dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam hal 6 poin tadi. Yang pertama apa tadi? Sebabnya. Nah, dijelaskan di sini. Dzalika bi ayyaf 'alal insanu 'ibadatan disababin lam yaj'aluhu Allahu ta'ala sababan. Yani seorang melakukan sebuah ibadah yang sebabnya itu adalah sebab yang memang dijadikan oleh Allah sebagai sebab syar'i untuk dilakukan ibadah tersebut. Kalau tidak, maka ibadah itu tertolak. Contoh, ayyu sholliya rak'ataini kullama dakhala baitahu wa yattakhidhaha sunnah. Ada seorang menjadikan sebab, ya, saya akan sholat 2 rakaat setiap kali masuk ke dalam rumah. Ya, lagi, saya akan sholat 2 rakaat setiap kali masuk dalam rumah. Berarti sebab sholat dia 2 rakaat tadi ketika apa? Ketika mau masuk ke dalam rumah. Nah, sebab ketika mau masuk ke dalam rumah ini apakah dicontohkan oleh Rasul ataukah tidak sehingga sholat ini ditegakkan? Paham ya? Kalau tidak ada nas yang menunjukkan demikian, maka amalan tersebut batal. Jangan dinilai karena sholatnya, tapi sebabnya apa sholat itu ditegakkan. Baik tuh ya. Ketika tidak ada sebab yang dijelaskan oleh Nabi, tidak ada perintah gitu loh maksudnya, maka amalan itu tadi, walaupun amalan sholat ini, siapa yang mendustakan kemuliaan sholat? Semua kita mengakui sholat itu adalah amalan yang mulia. Tapi kalau ketika sholat ini ditunaikan dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka amalan itu sia-sia. Barakallahu fikum. Yang contoh berikutnya dari masing-masing yang pertama, sebabnya. Contoh, seorang mengadakan hari raya, ya, peringatan tertentu, misalnya sebabnya, dia jadikan sebab, saya ingin mengadakan satu peringatan, di situ nanti akan saya adakan pembacaan Al-Qur'anul Karim, doa bareng, ya, barakallahu fikum, atau zikir-zikir, atau pembacaan yang lainnya dan yang sebagainya. Mereka jadikan ini satu ibadah hari raya ini. Ketika ditanya, dalam rangka apa kamu mengadakan itu? Dalam rangka menangnya kaum muslimin di perang Badar. Ya. Perang Badar, perang pertama kaum muslimin melawan kaum musyrikin dengan jumlah yang tidak, ya, tidak sebanding. Allah beri kemenangan atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Berbangga kaum muslimin dalam rangka bersyukur kepada Allah, diadakan, ya, apa? Acara tadi. Nah, maka sebab karena menang perang Badar kemudian dirayakan, ini pernah enggak dilakukan oleh Rasul? Sebab ini, kalau tidak pernah, maka amalan tersebut batil. Perang Badar loh ini, ya, bukan kemerdekaan Republik Indonesia, kemenangan umat Islam dengan kaum muslimin di perang Badar tercatat dalam sejarah. Luar biasa, malaikat turun di waktu itu, ya. Kaum muslimin menyaksikan bagaimana kaum musyrikin tiba-tiba terjatuh dari kudanya. Nah, terpotong telinga mereka tanpa ada orangnya. Nah, Allah kirim pasukan itu. pasukan yang tidak terlihat, yakni para malaikat. Enggak main-main. Ya. Atau mengadakan sebuah acara ya, tertentu dalam rangka turunnya ayat Al-Ma'idah ayat yang ketiga tentang kesempurnaan Islam. Kabar gembira gak Islam disempurnakan? Hah? Kabar gembira. Tidak ada satupun agama selain Islam yang diberitakan dengan berita seperti ini. Sampai-sampai Al-Yahud menyatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, "Lau nazalat fina hadhil ayah latakhadnahu 'idah." Kalau saja ayat yang turun kepada kalian, yakni surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Dan aku rela Islam menjadi agama kalian. Kata-kata ini tadi, "Waraditu lakumul Islam dinan." Ini adalah kabar gembira. Nah, salah satu rekomendasi langsung dari atas langit yang ketujuh melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Kata Yahud, kalau saja ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya tak buat ya selamatan. Itu istilah kita. Ya. Istilahnya seperti itu. Ana buat acara besar-besaran memperingati hari turunnya Al-Ma'idah ayat ketiga, kesempurnaan Islam. Kalau ibadah-ibadah itu tidak disesuaikan dengan sebabnya karena apa? Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka dari itu para ulama menyatakan tentang hukum asal ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Sehingga seorang melakukan sholat, seorang melakukan puasa, tunggu perintah dulu. Kalau ada perintahnya, ada contohnya, baru dilakukan. Tidak boleh ngarang-ngarang sakarepe dhewe. Ya. Ngarang-ngarang semaunya sendiri gak boleh. Karena ini urusan ibadah, mas. Kecuali kalau mau bikin pesawat, mau di model ini, mau di model, terserah urusan dunia. Ya, bikin mic yang ukurannya segitu silakan, atau yang ukurannya lebih besar lagi nggak masalah, karena urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah nggak boleh ada modifikasi, ya, sholat sambil lari-lari atau sebelum ke masjid ke barat dulu kemudian ke timur, nggak boleh seperti itu. Ya, harus paten karena sifat ibadah itu tauqifiyah, sudah baku. Sudah ada kurikulumnya, mas, mohon maaf. Ya. Kalau nggak sesuai dengan kurikulum, hancur. Ya. Sudah ada aturannya. Kalau dalam bahasa perusahaan, sudah ada SOP-nya itu sudah ada. Standar operasional, prosedurnya itu sudah ada. Jangan main-main. Nah, kalau dalam satu perusahaan, kita main-main, ya, modifikasi itu sudahlah. Kalau kita nanti misalnya memperbaiki instalasi seperti ini, kita gak usah apa-apa, sudah apa-apa, namanya takdir. Gak sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya mengatur, ini kalau begini harus pakai sepatu, harus pakai ini, harus pakai sarung tangan misalnya. Ya, ini dimatikan dulu, yang ini dulu. Ini gak pakai kayak gitu-gitu. Kacau. Terlebih lagi dalam permasalahan ibadah. Maka sangat tidak sopan, sangat tidak adab seorang semaunya sendiri dalam pelaksanaan ibadah. Pokoknya saya menganggap ini baik, saya lakukan. Ya. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung atau dijinjing? Dijunjung. Pokoknya kalau itu daerah mengadakan ini dan itu, aku ikut. Ya. Tapi kan itu nggak diajar. Wah, pokoknya itu tadi. Di mana bumi dipijak, di situ. Wah, bukan itu, bukan dalil itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua. Ayyakun al-amalu muwafiqan lisyari'a fil jins. Hendaknya amalan itu mencocoki dengan jenisnya, jika memang ibadah itu terkait dengan jenis perkara tertentu. Misalnya, nah ini entah lagi kan kita Idul Adha nih, ya, kurban. Kurban, yakni upaya takarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Diatur hewan kurban itu apa hewan kurbannya, apa saja. Gak boleh kemudian seorang semaunya sendiri. Mentang-mentang juragan ayam potong, ya, saya mau kurban 1000 ayam potong. Harganya ngalahkan kambing, ngalahkan sapi. 1000, gak main-main. Tapi bagaimana kesahannya, keabsahannya? Tidak sah. Kenapa? Karena ayam bukan termasuk hewan kurban. Paham belum ya, Pak? Nah, bukan termasuk hewan kurban. Yang diatur adalah 3 jenis, unta, sapi, dan kambing. Ini termasuk terkait dengan jenis, ya, sehingga nggak boleh menyelisihi. Walaupun banyak nilainya, nggak boleh. Barakallahu fikum. Yang ketiga, hendaknya barakallahu fikum, ibadah itu mencocoki dalam ukurannya, hitungannya. Nah, sudah bisa. Ya. Contohnya apa? Contohnya jumlah rakaat dalam sholat. Kalau maghrib 3 rakaat, jangan ditambah 1 rakaat lagi. Aku niatnya baik, Ustaz. Kebetulan aku libur. Lagi senggang ini, tak tambah lagi 1 rakaat. Masa kita sholat subuh, ya, cuma baca kulhu hama inna atayna kal kausar 10 menit selesai. Ya Allah, sedih. Kenapa kok kita bekerja sekian jam, kita menghadap Allah sekian jam, enggak sholat subuh tak tambah lagi 2 rakaat? Enggak boleh. Ukurannya 2 rakaat ya 2 rakaat. Ya. Walaupun niatannya baik. Ini kan baik. Nah, sehingga niatan baik itu belum cukup untuk apa? Diterimanya amalan ibadah. Belum cukup niatan baik saja tanpa diselingi atau dilandasi dengan yang kedua, yaitu apa? Mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Sekali lagi, dalam hal ibadah. Jangan dikait-kaitkan dengan permasalahan dunia. Kadang-kadang orang enggak terima, ya. Ketika diingatkan, ya akhi, ini kan enggak diajarkan oleh Rasul. Kamu sholat subuh kok malam 4 rakaat. Loh, ini kan baik. Ya. Sama dengan orang naik haji, dulu naik onta, sekarang naik pesawat, kan baik. Loh, enggak paham. Jangan diteruskan. Pergi sudah. Ya, daripada stres aja. Nah. Nah, kasih Godrek. Assalamualaikum. Nah. Ya, barakallahu fikum. Bingung orangnya, ini kasih Godrek buat apa? Assalamualaikum. Diingatkan gak mau sudah. Daripada berdebat, mendelik-mendelik antum, dia tetap aja kayak gitu. Ya. Jadi kita harus tahu ini orang kita hadapi ini bagaimana. Kalau dia, wah, antum menyampaikan yang baik ditentang, menyampaikan yang ini ditentang lagi, lemah lembut ditentang sudah, gak usah ngamuk-ngamuk. Iya. Insyaallah khair. Bapak-bapak, silakan. Barakallahu. Tapi jangan diancam-ancam. Silakan Pak, hati-hati Pak di akhirat. Hati-hati Pak di akhirat. Wah, jangan marah nanti. Ya, tidak. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah Bapak. Masih Pak istiqomah di atas al-haq. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillah taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.